اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين جماعة مسجد Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik yang mendengar melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, atau melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga bergabung bersama kita beberapa radio sunnah di Indonesia di beberapa kota atau pulau, di antaranya Masjid Al-Bayan Cianjur, Masjid Riyadul Jannah Tasikmalaya, juga Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Insani di Purbalingga, RIS di Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Juga beberapa radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini. Di mana saja Anda berada, alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang fiqih Ramadan. Kita kemarin sudah menjelaskan tentang beberapa pembatal saum, baik yang disepakati ataupun yang diikhtilafkan oleh para ulama. Adapun beberapa hal yang disepakati sebagai pembatal saum oleh para ulama, sudah kita terangkan 4 poin diantaranya ya. Yang pertama adalah melakukan hubungan suami istri, itu otomatis batal, baik keluar sperma ataupun tidak. Dan itu yang terberat, karena dendanya itu harus 2 bulan berturut-turut saum tanpa ada yang batal. Kalau ternyata sudah lebih dari 50 hari kemudian batal tanpa ada uzur, maka harus diulang sejak awal. Kedua, keluar mani dengan disengaja, diikhtiarkan, walaupun tidak dengan melakukan hubungan suami istri. Adapun kalau keluar mani tanpa disengaja, maka itu tidak batal. Ketiga, makan dan minum dengan keadaan sadar dan juga disengaja. Dalam keadaan sadar, disengaja, lalu makan dan minum, maka itu membatalkan saum. Adapun kalau lupa, maka dibolehkan. Kalau lupa, maka tidak apa-apa. Atau tidak disengaja. tidak disengaja tertelan makanan dan minuman. Saya nggak tahu kasusnya bagaimana, ya anggap saja umpamanya lagi gaya bahasa Indonesianya apa? Menguap. Lagi menguap, ada yang melempar dengan roti, tok langsung tertelan ke mulut tidak disengaja, ya itu mah tidak batal. Keempat adalah segala hal yang bisa menggantikan fungsi makan dan fungsi minum. Seperti diinfus dengan isi infusan yang berupa suplemen makanan atau multivitamin atau apapun yang bisa menghilangkan lapar, haus, dan lemes, baik infus ataupun suntik. Kalau yang dimasukkan ke dalam infusan atau suntikan adalah zat yang sama dengan zat yang terkandung dalam makanan, laparnya jadi hilang, hausnya jadi hilang, maka itu batal. Termasuk juga suntikan. Adapun kalau yang diinfuskan atau yang disuntikan bukan suplemen makanan, bukan multivitamin, tidak ada kaitannya dengan lapar dan haus, tidak mempengaruhi kepada lapar dan haus, maka dibolehkan. Karena tidak termasuk kategori makan, tidak termasuk kategori minum, dan tidak berfungsi seperti fungsi makan dan minum. Disuntik boleh, asal yang dimasukkannya bukan suplemen makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, donor transfusi darah, ditambah darah atau cuci darah. Maka darah adalah inti dari makanan, maka tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadan, ya. Kecuali kalau sakit, ya sudah batalkan saumnya, nanti diqadha setelah sembuh di bulan yang lainnya. Nah, itu dua pengganti fungsi dan fungsi makanan dan minuman. Itulah empat poin yang sudah kita bahas di dua hari yang lalu. Kelima, yang membatalkan saum adalah yang juga disepakati oleh para ulama, muntah secara disengaja. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man dzara'ahu alqai fa laisa alaihi qadha wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Siapa orang yang muntah tidak disengaja, maka tidak ada qadha baginya. Jadi tidak batal, tidak harus diqadha. Kalau tidak disengaja, seperti kita pergi naik kendaraan terus pusing kemudian muntah tidak disengaja, atau sakit masuk angin mual-mual kemudian muntah secara tidak disengaja, maka tidak batal saumnya. Tapi wa man istaqa'a amdan falyaqdi, siapa yang muntah secara disengaja, maka batal saumnya. Dia hendaklah diqadha di bulan yang lain. Baik muntah sengaja itu dengan cara umpamanya dicolok lak-lakan. Lak-lakan itu apa ya? Tenggorokan, colok sama atau pangkal lidah dicolok sama telunjuk, itu bisa muntah. Atau dengan cara dikeringkan lidah, disusut dengan handuk atau apa, kemudian dia bisa muntah. Atau dengan sengaja mencium aroma tertentu agar dia muntah, maka itu batal saumnya. Kalau disengaja, ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh 5 imam, kecuali Imam An-Nasa'i. Maksud 5 imam adalah Ashabus Sunan plus Imam Ahmad. Ashabus Sunan itu Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan ditambah Imam Ahmad. Jadi 5 disebut Rawahul Khamsah, diriwayatkan oleh 5 imam. Kecuali Imam An-Nasai yang tidak meriwayatkan ini. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa ma'na dharahu ghalabahu wa yuftiru idza ta'ammada al-qay imma bil fi'l wa imma bi ghairihi. Adapun makna siapa orang yang muntah, maksudnya tidak disengaja. Dia muntahnya itu karena desakan dari luar, karena kondisi fisik yang lemah seperti masuk angin atau mabuk kendaraan kemudian muntah, maka dia tidak batal karena hal itu. Adapun kalau disengaja, maka itu adalah batal dan nanti wajib diqadha, ya. Jadi poin kelima yang disepakati oleh para ulama sebagai pembatal saum adalah menyengaja muntah. Keenam yang juga disepakati khusus bagi para wanita, khurujud damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Jadi kalau para wanita sedang saum, kemudian pas jam 5:30 beberapa menit sebelum azan keluar darah haid, maka batal. Walaupun umpamanya 30 menit sebelum azan, azan sekarang umpamanya jam 5:44 ya. Nah jam 5:43 keluar darah haid, terasa oleh wanita. Kemudian ketika dilihat ada darah, maka batal saumnya. Jangan mentang-mentang kagok semenit lagi dianggap cacap, non cacap bahasa Indonesia, dianggap sempurna sampai maghrib. Enggak bisa, tetap batal, dia wajib diqadha. Demikian juga nifas. Nifas artinya keluarnya darah karena mau melahirkan. Seorang wanita hamil besar umpamanya saum, tapi pas menjelang maghrib keluar darah karena proses mau melahirkan, maka batal saumnya. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, aku tidak pernah melihat manusia yang kurang akalnya dan kurang agamanya dibanding para wanita. Wanita adalah makhluk yang akalnya kurang, juga agamanya kurang. Ditanya bagaimana demikian ya Rasulullah, beliau menyatakan, bukankah persaksian seorang wanita setengah dibanding persaksian laki-laki? Ya, itulah kurangnya akal wanita. Dan bukankah disebutkan alaisa idza hadats lam tusalli wa lam tasum, bukankah seorang wanita bila dia haid dia tidak boleh saum dan tidak boleh sholat? Itulah kurangnya agama dia. Betul bahwa untuk saum tidak disyaratkan suci, baik dari najis ataupun dari hadas kecil dan hadas besar, betul. Tapi haid dan nifas adalah alasan khusus yang ditetapkan oleh syariat sebagai pembatal saum. Dia tidak boleh saum, tidak boleh sholat. Siapa yang saum atau sholat selama haid, dia berdosa dan sholat serta saumnya tetap tidak sah. Maka seorang wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh melakukan saum. Kalau tetap saum, saumnya tidak sah dan dia berdosa karena melanggar aturan syariat, ya. Tapi dia wajib untuk diqadha. Kenapa ini ditekankan? Sebab ada di kalangan sebagian kaum muslimin yang didasarkan pada logika mereka, orang yang haid, wanita yang haid boleh saum. Mereka adalah kalangan khawarij. Sejak zaman dahulu, sejak zaman para sahabat masih hidup, ada satu kelompok manusia yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang berkuasa saat itu, kemudian dikafirkanlah pemerintahnya, Mereka menetap di sebuah tempat namanya Harura. Makanya orang Khawarij ini sering disebut dengan sebutan Haruriyin atau Haruriyun. Nah, salah satu pendapat yang nyeleneh dan aneh dari kalangan Khawarij adalah wanita yang haid boleh saum, tapi tetap tidak boleh sholat. Kenapa boleh saum? Kata mereka, karena saum itu tidak harus suci. Kalau umpamanya dalam saum kita ke WC puluhan kali, tidak batal. Kalau sedang saum umpamanya ada najis nempel di tubuh juga tidak batal. Kalau umpamanya sedang saum lalu mimpi basah sehingga dia hadas besar juga tidak batal. Kenapa haid dan nifas harus batal? Gitu kata mereka. Jadi pakai logika mereka itu, ya. Adapun hadis bukankah wanita sedang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh saum? Kata mereka, ya karena haid penyakit. Allah menyatakan yas'alunaka anil mahid qul hiya adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jawablah, haid itu adza. Adza itu penyakit. Setiap yang terkena penyakit dia sakit. Nah, yang sakit boleh saum, boleh juga tidak. Karena apa? Karena ayat menyatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit yang safar boleh buka tapi ganti di hari-hari yang lain. Nah, orang yang haid ini sakit dia boleh berbuka, kata mereka, ya. Mereka salah di dalam memahami. Makanya ketika datang seorang wanita kepada Aisyah lalu bertanya, kenapa orang yang haid disuruh mengqadha saum tapi tidak disuruh mengqadha sholat? Bukankah sholat itu lebih wajib daripada saum? Kenapa sholat yang lebih wajib tidak harus diqadha? Kalau saum harus diqadha? Kata Aisyah, aharuriyatun anti? Apakah anti ini seorang haruriyah? Haruriyah itu khawarij. Karena khawarij berpandangan dia atau wanita yang haid boleh saum. Maka langsung Aisyah menuduh, kamu haruriyah bukan? Bukan, tapi saya ingin tahu. Kata Aisyah, kana yusibuna fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is saum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha saum tapi tidak harus mengqadha salat. Itu ketetapan syariat, jangan didasarkan kepada logika berpikir manusia. Jadi haid atau nifas termasuk membatalkan saum kita dan membatalkan sholat. Ketika seorang wanita sedang sholat, keluar haid di tengah-tengah sholatnya, batal sholatnya dan dia tidak boleh melanjutkan sholatnya. Ketika di tengah-tengah saum keluar haid atau nifas, batal saumnya dan dia tidak boleh melanjutkan saumnya dan tidak harus diqadha kalau saum pada bulan-bulan yang lainnya. Jadi orang yang haid wanita maka wajib saumnya. Wajib diqadha dan wajib berbuka, ya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa yuhramu 'ala as-sha'im tanawulu hadhihi al-mufthirat." In kana saumuhu wajiban ka saumi Ramadan wal kafarat wan nadhar illa ay yakuna lahu udrun yubihul fitra. Wajib bagi orang yang saum haram bagi orang yang saum melakukan perkara-perkara yang membatalkan saum yang sudah dijelaskan tadi. Jadi yang disepakati sebagai pembatal saum hanya 5 poin yang tadi dijelaskan. Jadi yang pertama apa tadi teh? Melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, keluar mani dengan disengaja. Yang ketiga, makan dan minum secara sengaja dalam keadaan ingat, sadar, ya. Yang keempat, segala sesuatu yang menggantikan fungsi makan dan fungsi minum. Seperti ada dua, yaitu diinfus atau disuntik dengan isi infusan, isi suntikan yang menggantikan fungsi makan. Seperti multivitamin atau vitamin atau sari-sari makanan, apapun itu. Termasuk infusan, ya. Terus yang kedua, transfusi darah. Itu yang keempat. Yang kelima, yang juga disepakati sebagai pembatal saum adalah muntah secara disengaja. Dan yang keenam, yang terakhir adalah keluar darah haid dan darah nifas. Maka itu semuanya termasuk perkara yang membatalkan saum. Adapun yang diikhtilafkan, sebagian ulama menyatakan bahwa ini membatalkan saum. Sebagian ulama yang lain menyatakan ini tidak membatalkan saum. Adapun yang diikhtilafkan adalah hijamah. Hijamah itu dibekam atau berbekam. Baik yang dibekam ataupun yang membekamnya. Yang dimaksud dengan membekam adalah ikhrajud dam, mengeluarkan darah dari dalam tubuh. Ini termasuk salah satu di antara cara pengobatan yang berupa dikeluarkan darah dari titik-titik tertentu dalam tubuh kita. Jadi tidak sembarang mengeluarkan darah. Kalau zaman dahulu disedot dengan mulut, kalau zaman sekarang disedotnya dengan alat tertentu. Baik yang disedot dengan alat penyedot ataupun dengan wadah yang terbuat dari gelas, kemudian dibakar bagian dalamnya. Ketika api masih menyala, ditutupkan ke daerah tubuh tertentu. Apinya padam, kemudian udara yang di dalamnya terbakar, kemudian jadi hampa udara, terus nyedot. Nah, dengan cara begitu, maka darah dari tubuh tersedot. Setelah titik dalam tubuh tersebut dilukai terlebih dahulu dengan pisau, dengan silet, atau dengan alat lainnya. Atau dengan jarum. Kesedotlah darahnya keluar. Itu hijamah. Sebagian ulama menyatakan itu membatalkan saum. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, aftarul hajim wal mahjum. Batallah baik orang yang membekam ataupun yang dibekam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Abu Daud, diterima dari Syaddad bin Aus. Berkata Imam Al-Bukhari ketika mengomentari perkara ini, laisa fil babi as-sahu minhu. Di dalam bab ini tidak ada lagi hadis yang lebih sahih daripada ini. Ini termasuk pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad dan beberapa ulama-ulama fiqih yang lainnya. Berdasarkan hal itulah, maka sebagian ulama menyatakan ada yang membatalkan saum. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, an-naw'ul khamis, perkara yang kelima yang membatalkan saum adalah ikhrajud dam bil hijamah. Mengeluarkan darah dengan cara dibekam. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, aftarul hajim wal mahjum. Telah batallah orang yang membekam dan orang yang dibekam. Terus, wa hadza madhhabul imami Ahmad wa aktsaru fuqaha'il hadis. Ini adalah madhab Imam Ahmad dan pendapat kebanyakan para fuqaha dari kalangan ahlul hadis. Wa fi makna ikhrajud dam bil hijamah ikhrajuhu bil fasad wa nahwihi mimma yu'thiru 'alal badan ka ta'thiril hijamah. Yang dimaksud dengan mengeluarkan darah dengan bekam, termasuk juga dengan cara fasad atau yang lain-lainnya. Fasad itu dilukainya urat tertentu, biasanya di daerah belakang ceceklokan, apa ceceklokan bahasa Indonesianya, di daerah belakang kaki ya. Nah, di sana ada urat, itu yang dilukai, kemudian keluar darah memancar. Banyak gitu ya. Dan berpengaruh. Apa pengaruhnya? Lemes. Orang yang dibeka, orang yang difasad itu lemes. Kemudian sebagian ulama itu sama dengan berbekam, bahkan lebih daripada itu, maka itu membatalkan saum. Berkata beliau, wa ala hadza fala yajuzu lis-sha'im sauman wajiban yatabarra'u bi ikhraji damihi al-kathir alladhi yu'thiru 'ala al-badan ta'thir al-hijamah illa ay yujad muntarran lahu la tandafi'u daruratahu illa bihi. Berdasarkan hal itu, maka seorang yang saum dia harus menghindari menyumbang darah. Apa arti menyumbang darah? Teh menjadi donor darah yang efeknya sama dengan efek fasad. Artinya dia lemes setelah itu. Seperti orang yang difasad, kecuali dalam keadaan darurat, yang kedaruratannya tidak bisa ditangani kecuali dengan cara demikian. Umpamanya ada orang kecelakaan butuh darah seketika itu juga, yang apabila kita tidak menyumbang, orang itu bisa mati atau bisa parah, maka dibolehkan dan tidak membatalkan saumnya. Berdasarkan hal ini, sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa batal saum dengan berbekam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan tidak batal. Karena apa? Karena kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajimu wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam padahal beliau sedang saum. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi sedang saum lalu dibekam dan tidak dibatalkan saumnya. Ini menunjukkan bahwa berbekam, baik yang melakukan ataupun yang dibekamnya, pasiennya, itu tidak batal ketika itu dilakukan ketika saum. Ya. Lalu bagaimana jawaban pihak yang kedua terhadap dalil yang menyatakan aftarul hajim wal mahjum, bahwa orang yang berbekam dan orang yang dibekam maka batal saumnya, itu pada masa-masa awal. Kemudian dimansukh dengan perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW ketika saum beliau dibekam dan tidak membatalkan saumnya. Berdasarkan hal itu, maka para ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Sebagian ada yang menyatakan batal dan sebagian lagi ada yang menyatakan tidak batal. Ya, inilah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Adapun kalau keluar darah secara tidak disengaja, maka seluruh ulama sepakat tidak membatalkan saum. Contohnya umpamanya terluka lalu darah, atau tersayat ibu-ibu lagi nyiksik bawang, tiba-tiba kakerut, terkerat, apa, kepotong dengan tidak sengaja, teriris lalu berdarah, ya maka tidak batal. Atau umpamanya sariawan, mulutnya kemudian berdarah, itu tidak disengaja, maka seluruh ulama sepakat tidak batal. Atau mimisan, atau umpamanya ada orang yang copot si giginya terus berdarah, maka seluruh ulama sepakat tidak membatalkan saumnya. Termasuk kalau gigi dicabut berdarah apa tidak? Tentu saja berdarah, tapi tidak sebanyak fasad dan tidak berefek kepada saumnya. Seluruh ulama sepakat tidak membatalkan saumnya. Berdasarkan hal itu, maka kalau umpamanya ada di antara kita yang mimisan, atau yang sariawan, atau yang terluka, kemudian keluar darah, maka tidak membatalkan saum. Bagi ulama-ulama yang menyatakan berbekam tidak membatalkan saum, maka termasuk juga donor darah. Kalau kita senang saum lalu menyumbangkan darah kita, maka tidak batal saum kita. Karena apa? Karena itu tidak sama dengan makan, tidak sama dengan minum, dan tidak sama dengan fungsi makan dan fungsi minum. Malah menjadi lemes, iya gitu. Tapi tidak membatalkan saumnya. Dibolehkan kita menyumbangkan darah, atau mungkin kita periksa diambil darah kita ketika saum. Kita general check up untuk mengecek kadar darah kita, kadar kolesterol kita, gula kita, asam urat kita, lalu diambil darah. Batal apa tidak? Tidak batal. Batal dari mana? Itu bukan makan, itu bukan minum, itu bukan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Tapi mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh, maka dari mana yang dipakai untuk membatalkan donor darah? Tidak ada sama sekali, ya. Adapun umpamanya masuknya jarum ke dalam tubuh kita, maka tidak dianggap sebagai makan, tidak dianggap sebagai minum. Dan jangankan hanya jarum, andai ada obat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka selama obat itu bukan berisi makanan, bukan berarti berisi sari-sari makanan, vitamin, tidak berupa sesuatu yang bisa menghilangkan lapar dan haus, tidak menggantikan fungsi makan, maka itu tidak membatalkan saum, sebab bukan makan, bukan minum, dan bukan perkara yang bisa menggantikan fungsi makan atau fungsi minum. Inilah satu yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Inilah 7 poin perkara yang membatalkan saum. Yang pertama apa? Jima, yang kedua mengeluarkan sperma dengan disengaja, yang ketiga makan minum, keempat pengganti makan minum, ada 2, donor dan infusan atau suntikan suplemen, yang kelimanya adalah haid dan nifas, yang keenamnya muntah secara disengaja, dan poin yang ketujuh yang diikhtilafkan oleh para ulama adalah dibekam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Sekarang karena hari Senin biasa kajian untuk pendengar radio dikhususkan pertanyaan bagi para pendengar. Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Muzain. Nah, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat. Dan para pendengar sekalian, untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-868-62637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik Ustaz, yang pertama dari Ibu Ela. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana kalau ibu yang sedang menyusui terus sakit, apa harus fidyah atau mengkodo? Terima kasih. Iya, barakallahu fik Ibu Ella. Ibu yang sedang menyusui, baik sakit ataupun sehat, dianjurkan tidak saum. Karena walaupun kuat, dikhawatirkan merusak kesehatan anak. Kalau ibu, iya, karena ibu itu makanan minuman tidak ada tapi disedot terus. Yang disedot itu sari-sari makanan. Dan itu bisa membuat kondisi si ibu ngedrop. Kemudian kualitas dari ASI yang diminum oleh anaknya juga jelek. Khawatir nanti sakit, ada kelainan atau daya imunitasnya yang menurun atau hal-hal lain yang dikhawatirkan. Maka tidak saum, walaupun sehat, walaupun kuat untuk saum, tapi berisiko, maka tidak saum. Ya, apa yang harus dia lakukan? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan qadha, ada yang menyatakan fidyah, ada yang menyatakan qadha dan fidyah dua-duanya. Itu kita belum bahas, tapi nanti kita akan bahas. Tapi intinya yang lebih kuat untuk wanita yang haid, wanita yang menyusui, tidak saum, maka dia wajib bayar fidyah, bukan qadha. Ada ulama yang berpendapat qadha, ada juga yang berpendapat ya qadha ya fidyah, ada yang berpendapat fidyah saja. Pendapat yang lebih kuat fidyah saja, bukan qadha. Nanti apa saja, siapa saja yang harus qadha, siapa saja yang harus fidyah, kita akan bahas dalam bab tersendiri tentang masalah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Zain. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Para pendengar silakan yang tadi nelpon sudah masuk, dicoba lagi. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Abdullah di Gede Bage, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar bahwa itikaf itu beribadah di masjid siang dan malam? Bagaimana jika saya hanya bisa memulai itikaf setelah sholat tarawih karena siang hari bekerja? Mungkinkah saya mendapatkan Lailatul Qadar? Iya, Abdullah di Gede Bage, barakallahu fiik. Betul, ibadah itikaf adalah menetap di masjid untuk melakukan ibadah. Ibadahnya ibadah yang disyariatkan, tidak boleh ngarang-ngarang sendiri ya. Apa ibadahnya? Salat. Seluruh salat sunat silakan lakukan. Kalau yang fardu apalagi ya. Terus apalagi baca Quran, terus berzikir, terus berdoa. Boleh enggak yang itikaf tidur? Ya boleh, kalau ngantuk tidur saja. Boleh enggak yang itikaf ngobrol? Ya boleh. Boleh enggak yang itikaf makan dan minum? Ya iya harus, kan sahur dan buka harus makan. Asal makan minumnya jangan di siang hari ketika saum ya. Malam hari. Boleh makan dan boleh minum. Boleh enggak keluar dari masjid untuk ke WC? Ya boleh, kalau enggak masa harus di masjid gitu ya. Ya, itu ibadah. Intinya ibadah sesering mungkin ketika i'tikaf. Bagaimana dengan karyawan yang siang harinya harus bekerja? Dia hanya i'tikaf di malam hari. Dibolehkan bagi dia i'tikaf hanya beberapa jam yang sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia mau itikaf dari mulai isya sampai subuh, silakan. Dia isya sudah di masjid, kemudian dia diam di masjid sampai subuh, setelah subuh kemudian dia keluar. Atau sampai matahari terbit, kemudian dia keluar, setelah itu membatalkan itikafnya. Dibolehkan. Mungkin enggak dapat Lailatul Qadar? Mungkin kalau di malam tersebut dia ibadah, lalu turun Lailatul Qadar, ya dapat ya. Walaupun itikafnya hanya satu malam saja. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran jawabannya. Kami tunggu para pendengar sekalian melalui telepon, kami persilakan di nomor 022-868-62637. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Maaf keluar tema. Apa saja aurat perempuan mahram dan bukan mahram yang tidak boleh dilihat? Mohon penjelasannya. Batasan aurat bagi wanita di hadapan non mahram, ulama ikhtilaf. Sebagian ulama ada yang menyatakan seluruh tubuh kecuali mata untuk melihat. Andai mata bisa melihat dengan cara ditutup, tutup. Umpamai dengan pas bagian mata menggunakan kain yang transparan. Atau kalau itu mengganggu, maka dia boleh membuka matanya untuk keperluan yang darurat. Seperti untuk keperluan melihat. Ya, termasuk wajahnya, sebagian ulama dari jumhur ulama menyatakan wajah wanita adalah aurat. Karena apa? Karena sebagai sumber fitnah dan sumber kecantikan. Seluruh laki-laki tertarik oleh wanita karena apanya? Bukan karena betisnya, bukan karena lengannya, tapi karena wajahnya. Dan bagian inilah yang dinadhor atau dilihat oleh seorang laki-laki ketika akan mengkhitbah atau melamar wanita yang akan dijadikan istrinya. Kata Nabi SAW, lihat dulu sebelum menikahinya. Bagian apa yang dilihat? Tentu saja bagian wajah, bukan yang lain-lain. Kalau ai keneng naon bahasa Indonesiana? Keneng. Tumit. Kalau tumit saja wajib ditutup dan itu aurat. Berdasarkan nas Al-Qur'an, wala yadribna bi khumurihinna ala jujubiha wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Ndalah para wanita itu jangan menghentak-hentakkan kaki mereka agar perhiasan yang ada di kaki itu terketahui. Ada pada zaman dahulu wanita memakai gelang di kaki. Bahasa Arabnya disebutnya khal-khal. Tapi tertutup oleh pakaian. Agar diketahui bahwa di sana ada perhiasan, lalu kakinya dihentak-hentakan. Kata orang Sunda ditenjrag-tenjragkannya. Sehingga bunyi, sehingga kuda lumping gitu. Nah, itu aja terlarang. Padahal itu tertutup. Maka kalau memberitahukan bahwa di sana ada perhiasan sudah haram, sudah terlarang, apalagi memperlihatkan kakinya. Lebih haram lagi bagi wanita. Memperlihatkan kaki. Karena itu aurat. Nah, mana yang lebih besar daya tarik seorang wanita? Kaki atau wajah? Wajah lebih besar daya tariknya daripada kaki. Siapapun laki-laki terpesona oleh wanita, bukan terpesona oleh kakinya, tapi oleh wajahnya. Kalau umpamanya ada wanita yang kakinya bagus gitu ya, tapi wajahnya jelek, wanita itu, laki-laki mau gak kepada wanita itu? Tidak akan mau. Karena itulah maka fitnah, karena wajah jauh lebih besar daripada kaki. Maka kalau kaki sudah terlarang untuk diperlihatkan, apalagi wajah. Makanya jumhur ulama menyatakan wajah termasuk aurat yang wajib ditutup. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan pergelangan tangan sampai ujung. Ini ikhtilaf. Ya. Itu di luar mahram. Di luar mahram. Adapun wanita di hadapan mahram, maka ada aurat yang juga wajib ditutup. Tapi ada sebagian aurat yang boleh terlihat, boleh dibuka. Mahram itu bukan suami, kalau suami bukan mahram. Makna mahram adalah orang yang haram dinikah. Orang yang haram menikah dengan wanita ini. Ini namanya mahram. Orang-orang mengistilahkan muhrim. Salah. Kalau muhrim, orang yang berihram. Berasal dari kata ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun. Muhrim itu orang yang sedang ihram, baik haji ataupun umroh. Jadi kalau umpamanya para jamaah haji dari Madinah mau ke Mekah, dia memulai niat hajinya itu di miqat. Untuk Madinah, miqatnya Dhul Hulaifah atau Bir Ali. Nah, ketika di miqat, dia memulai niat haji atau niat umroh, maka meniatkan untuk memulai haji atau umroh disebut ihram. Orangnya disebut muhrim. Kalau orang yang haram dinikah, disebut mahram. Mahram adalah disebutnya isim maf'ul dari harama. Harama adalah yang haram. Jadi yang diharamkan adalah isim maf'ul mahrum. Mahram adalah isim makan atau isim zaman dari haram. Jadi sesuatu yang diharamkan, tempat yang diharamkan untuk dinikahi, ya. Itu mahram namanya. Nah, mahram itu contohnya ayahnya, anaknya, adiknya, kakaknya, pamannya, alo apa bahasa Indonesia alo, keponakannya, itu mahram, haram. Seorang bibi haram menikah dengan keponakannya. Seorang haram menikah dengan ayahnya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan pamannya, tidak boleh, haram. Atau dengan saudara sesusu, walaupun gak ada hubungan kekeluargaan, tapi ada anak orang lain yang pernah menyusu ke ibu kita. Tetangga atau gak dikenal, disusui sama ibu kita. Maka dia jadi mahram. Saudara sepersusuan menjadi mahram bagi kita. Tidak boleh kita menikah dengan dia, ya. Nah, wanita boleh gak memperlihatkan auratnya kepada mahramnya? Ya, sebagian dari mahram, sebagian dari auratnya seperti leher ke atas. Jadi seorang wanita boleh tidak memakai kerudung di hadapan adiknya, kakaknya, ayahnya, mertuanya, termasuk mertua juga mahram. Walaupun dia sudah bercerai dengan suaminya, maka tidak ada istilah mantan mertua. Mertua tetap mertua dan dia tetap mahram bagi menantunya. Walaupun dia sudah bercerai dari suaminya, suaminya sudah menikah lagi, dianya juga sudah menikah lagi, tapi kepada mertua yang pertama tetap dia mahram. Apalagi kalau sudah punya cucu gitu ya, sudah punya anak dari suami pertama, katalian terikat oleh cucu. Ini tidak ada istilah mantan mertua. Mertua tetap mertua dan itu tetap mahram. Termasuk juga menantu, mahram. Nah, itu boleh kelihatan dari ini ke atas, leher ke atas, lutut ke bawah, kemudian sikut dan sebagian lengan dibolehkan memperlihatkan hal itu kepada mahramnya ya di dalam rumah. Tapi kepada yang bukan mahram maka wajib tertutup seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Bu Zain. Keren Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah di Bandung. Iya. Ustaz, apakah ada doa yang Rasul ajarkan di saat Lailatul Qadar? Atau amalan-amalan apa aja yang dilakukan untuk Lailatul Qadar itu? Setelah sholat Ba'da Isya kan tarawih, apakah malam juga ada disunahkan sholat tahajud? Itu aja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamba Allah di Bandung. Pertama, kalau Lailatul Qadar, kita harus baca doa apa? Ada doa yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada para wanita. Dan Aisyah, ya Rasulullah, in ra'aitu Lailatul Qadar, famada aqul? Wahai Rasulullah, kalau aku melihat ada Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Maka beliau menjawab, Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Itu yang harus dibaca. Allahumma, ya Allah innaka afuun. Sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afa, mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Itu yang harus dibaca ketika melihat Lailatul Qadar. Selebihnya kita boleh berdoa apapun. Ambil doa itu dari Al-Quran, ambil doa itu dari hadis yang sahih. Kalau enggak bisa, doalah dengan bahasa kita. Secara umum, isi doanya terserah. Mau minta dunia silakan, mau minta akhirat itu lebih bagus lagi. Jangan lupa minta ampunan, minta rahmat, minta hidayah, minta bimbingan, minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, minta dimatikan sebagai seorang syahid, minta dimasukkan ke surga, dilepaskan dari azab neraka, minta dilepaskan, diselamatkan dari azab kubur, minta nikmat kubur setelah wafatnya di alam kubur nanti. Doakan orang tua, doakan saudara-saudara, ya. Boleh juga minta dunia, boleh. Minta rizki silakan, minta bagi yang jomlo, minta jodoh silakan, ya. Boleh apapun selama isinya baik. Dan jangan mendoakan keburukan. Ya Allah, itu saya sebel ke si Anu, robek mulutnya. Nah, jangan seperti itu. Nanti kena ke kita sendiri ya. Doakan yang baik-baik. Apa yang harus dilakukan selama Lailatul Qadar? Kalau umpamanya kita sudah sholat taraweh ya, dengan imam di masjid, sudah isya berjamaah, taraweh juga sudah. Semalam itu kita full mau ibadah. Apa yang harus dilakukan? Pertama, baca Al-Quran sebanyak mungkin. Yang kedua, silakan berdoa sebanyak mungkin. Yang ketiga, berzikir secara bebas, apapun zikirnya ya. Nah, boleh gak kita sholat lagi? Boleh sholat lagi. Sholat apa? Ya sholat qiyamu Ramadan. Karena qiyamu Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Silakan, tapi tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau tadi sudah witir dengan imam di masjid, nanti kita jangan witir lagi. Silakan sholat lagi kalau mau ya, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Nah, itu yang harus kita lakukan di malam-malam yang kita duga itu adalah malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya Ustaz. Iya. Kalau kita berdoa kepada orang-orang yang berbuat zalim banget seperti di Suriah itu, kita berdoa ya Allah celakakanlah, hancurkanlah, boleh enggak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu yang barusan bertanya, boleh enggak kita mendoakan keburukan bagi orang-orang yang zalim? Zalimnya pakai bingit kepada kita atau kepada kaum muslimin secara umum, seperti yang terjadi di Suriah umpamanya. Ya, orang-orang Syiah ahlakahumullah membantai kaum muslimin ahlus sunnah. Dimanapun ada negara yang di sana dikuasai oleh orang Syiah, pasti kaum muslimin dari kalangan ahlus sunnah itu banyak yang dihukum mati seperti di Iran, banyak yang dibunuh secara brutal seperti yang terjadi di Yaman oleh kaum Syiah Houthi beberapa tahun yang lalu, seperti yang sekarang masih terjadi di Suriah. Ya, itu pasti begitu. Nah, apa yang kita lakukan kalau power, kekuatan pasukan kita kalah umpamanya di negara-negara yang tadi disebutkan, boleh gak kita mendoakan keburukan? Atau kepada orang biasa, tapi orang itu sesama muslim zalim kepada kita dan kita tidak bisa membalas kezalimannya, boleh gak mendoakan keburukan? Ya, kalau pertanyaan boleh atau tidaknya, boleh. Apakah itu terbaik? Belum tentu terbaik. Ya, kalau kita bisa mendoakan kebaikan seperti hidayah, maka itu lebih baik. Nanti doa kita dikabul, kemudian dia berubah menjadi baik kepada kita. Satu musuh hilang, satu pembenci hilang, lalu bertambahlah sahabat dan orang yang kita cintai dan mencintai kita. Itu lebih bagus. Tapi kalau umpamanya kita mau mendoakan keburukan, boleh. Dan itu pasti kena. Karena Nabi SAW yang menjamin atas wahyu dari Allah, beliau bersabda, da'watul mazlum mustajabatum wa inkana fajiro. Doa orang yang didolimi itu pasti mustajab. Walaupun orang yang didolimi itu orang fajir, orang durhaka, banyak dosa, ahli maksiat. Tapi dia didolimi lalu berdoa untuk orang yang berbuat dolimi, itu kena. Ya. Pernah enggak ini dilakukan oleh orang soleh? Iya, pernah. Seperti contoh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia difitnah oleh seseorang. Seorang yang fitnah ini seorang muslim juga, ya. Lalu beliau salat berwudu, lalu salat dua rakaat, lalu berdoa, Allahumma in kana kadhiba. Ya Allah, seandainya orang itu dusta, maka panjangkan umurnya, panjangkan penderitaannya. Didoakan. Kena itu orang. Orang itu umurnya sampai lebih dari 100 tahun. Sampai alisnya pun sudah putih menutupi matanya. Istrinya, anak-anaknya semua mati. Dia di akhir hayatnya sampai gila. Sampai dikucilkan oleh orang-orang. Dan matinya pun tidak terketahui, tiba-tiba sudah ditemukan bangkainya di pinggir jalan. Dia pernah mengatakan, aku adalah korban dari doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Doanya dikabulkan. Ya Allah, apabila orang ini dusta, dan memang berdusta, maka panjangkan usianya dan panjangkan penderitaannya. Semua orang menjadi tahu dia orang yang menderita. Ya. Oleh karena itu, dibolehkan bagi orang yang dizalimi mendoakan keburukan bagi orang yang mendzaliminya. Kalau umpama kejahatannya sudah keterlaluan, kita tidak bisa membalas, kita pernah doakan kebaikan, tapi memang orang itu ya sudah disesatkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi menasihati dan mendoakan kebaikan bagi orang yang hatinya sudah ditutup sama dengan memberi senter cahaya kepada orang yang buta. Orang yang buta itu dia tidak tahu arah dan tidak tahu kondisi jalan yang akan dilalui. Gelap semua dunia bagi dia. Lalu kita kasih cahaya, kita kasih senter. Percuma, ya. kahamur-hamur naon? Baterai. Hamur teh naon atuh? Mubazir itu baterainya. Kita menyalakan senter untuk menerangi, tapi tidak ada manfaatnya bagi orang yang apa? Yang buta. Ya. Jadi mendoakan kebaikan bagi orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah, atau memberi nasihat, mendakwahi orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah, sama dengan demikian. Oleh karena itu, maka kemudian didoakan keburukan. Agar apa? Agar kezalimannya terhenti. Ya Allah umpama matikan dia, ya Allah umpama hentikan kezaliman dengan cara yang engkau kehendaki, maka dibolehkan dan insya Allah kena, karena janji Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah meleset. Ya, pernah suatu saat ada yang curhat ke saya. Pusat katanya, saya punya kawan di sekolah ini masih SMP atau SMA ya waktu itu. Orang itu zalim banget, dia ateis, dia kafir, dia tapi ngeganggu, ngebully dia. Kan ngebully katanya. Ngebully teh bagaimana tindakan preman kepada kita, ya? Memalak kita, memukuli kita, kita gak bisa melawan, dia gede gitu. Apalagi dia kadang mengolok-olok agama kita sebagai seorang muslim. Diadukan ke guru sudah, guru hanya menasihati, tapi tidak berubah. Dan itu Ramadan. Saya bilang doakan saja. Gimana doanya? Inginnya doanya gimana? Saya ingin dia jauh dari kehidupan saya. Esok. Nanti malam berdoa. Ini Ramadan. Ramadan. Nah, ketika Ramadan, akhir Ramadan saya pulang ke sini. Pas lebaran dia telepon. Pak Ustadz, kawan saya yang ngebully itu sekarang dideportasi ke negaranya. Deportasi itu diusir. Karena apa? Karena pernah nonjok orang dan orang ini anak polisi. Kemudian pada masih SMP apa SMA udah dipulangkan dan sekarang saya bebas. Nah gitu, kena doanya itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi. Halo. Iya. Halo Bapak Ibu. Oh, putus mungkin Ustaz. Silakan kepada penelpon yang akan bertanya, diulangi lagi karena mungkin terlalu lama tadi. Baik, ke pesan singkat dulu Ustaz. Iya. Dari Abu Abdurrahman, maaf keluar tema Ustaz. Kenapa orang kafir yang berdoa selain kepada Allah doanya tetap dikabulkan Ustaz? Syukron. Iya, kenapa orang kafir yang berdoa kepada selain Allah gitu? Atau yang beribadah? Kenapa orang kafir yang beribadah kepada selain Allah doanya tetap dikabulkan? Tartar. Kalau yang dimaksud orang itu berdoa kepada selain Allah, berdoanya kepada leluhur-leluhur yang sudah meninggal, ke kuburan, lalu doanya dikabulkan, itu tidak ada. Jadi tidak ada selain Allah yang bisa mengabulkan doa. Nah, kalau itu yang dimaksud. Kalau berdoanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang dimaksud orang itu orang kafir, orang musyrik. Tapi suatu saat dia berdoa kepada Allah. Karena orang musyrik, mereka bukan tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Tapi selain kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Orang-orang kafir Quraisy disebut musyrik bukan karena gak beribadah kepada Allah. Mereka ibadah kepada Allah. Iman kepada Allah. Tapi beribadah juga kepada patung. Itu namanya musyrik, menduakan Allah dalam hal ibadah, ya. Nah, Allah menjamin, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang yang kafir dizalimi, lalu orang kafir itu berdoa kepada Allah, doanya akan kena kepada orang yang zalim. Beliau bersabda, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa in kana kafira. Takutlah kamu kepada orang yang doa orang yang didolimi. Karena antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang walaupun dia orang kafir. Itu hadis. Adapun ayat, ada berapa. Di antaranya umpamanya surah Luqman. Allah berfirman, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najahum, nah di sini. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang di tengah lautan, mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Ketika doanya dikabulkan dan Allah menyelamatkan dia ke daratan, fa'idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Orang musyrik ini kurang gimana ngegemesinnya gitu ya, bikin emosi. Di daratan dia musyrik. Ke Allah menyembah, ke Allah berdoa, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Terus ke lautan. Ada ombak besar. Nyawanya terancam. Bisa karam, bisa tenggelam. Berdoanya bukan kepada selain Allah, kepada Allah secara ikhlas. Dan Allah mengabulkan. Doanya dikabul, dia selamatkan. Setelah diselamatkan ke daratan, musyrik lagi. Nyebelin banget gitu ya. Sama dengan umpamanya kalau ada orang yang jahat ke kita. Di belakang kita memfitnah, menggunjing kita, menggibahi, menjelek-jelekan gitu ya. Pas ada kesulitan, dia datang ke kita. Minta bantuan, baik pinjam uang ataupun minta. Karena kita baik, dikasih. Setelah dikasih, di belakang, mitnah lagi. Menggibahi lagi. Dan kita mendengar, kita tahu gibahan dia. Kalau kita gimana tuh? Ini orang sudah ditolong, awas kalau kesini lagi dibebek, kan gitu ya? Tapi Allah tidak. Dia musyrik di daratan, ke lautan berdoa kepada Allah, dikabul, diselamatkan, ya. Kemudian musyrik lagi. Nah, timbul pertanyaan, kenapa orang yang kayak begitu dikabulkan? Dibahas oleh para ulama, karena kondisi ketika dia berdoa khusyuk, fokus, ikhlas. Disebutkan wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh ombak di lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, fokus, khusyuk. Karena saat itu saat yang kritis, nyawanya yang terancam. Ketika nyawanya terancam, dia khusyuk, ikhlas, fokus dalam beribadah. Seluruh jiwa raganya terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan dikabulnya doa, ya. Termasuk orang yang dizalimi, sakit hatinya itu enggak bisa ditahan. Membalas tidak bisa, satu-satunya pelampiasan hanya berdoa kepada Allah. Maka dia akan fokus, akan khusyuk dalam beribadah, dalam berdoa dan ikhlas. Ini yang menjadi rahasia. Kalau orang musyrik saja begitu, orang kafir saja begitu, orang yang dizalimi, para dizalimi itu ahli maksiat, mereka dikabul doanya karena fokus, khusyuk dan ikhlas, apalagi orang yang muslim yang tidak berdosa besar. Orang yang sering memelihara dirinya dari dosa-dosa. Kalau dia berdoa fokus, khusyuk, ikhlas, akan lebih dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi penyebab utama dikabulkannya doa orang kafir adalah karena fokusnya, khusyuknya dan ikhlasnya mereka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terakhir ya Muzain ya. Nah, ada penelpon. Halo. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ya, siapa, Pak? Bandung. Halo. Ya, silakan, Pak. Saya mau bertanya, Pak ya. Kalau sholat yang batasnya kita misalnya makmum makmum, itu batas kalau misalnya bahwa kita tertinggal itu, apakah kita ketinggalan bacaan Fatihah dari imam atau apa, misalnya kita datang begitu ke imam sudah membaca surat lain, kita harus mengulang lagi, apa mau nambah lagi yang kesalahannya. Nah, apakah tapi kalau pada saat itu kita juga baca Al-Fatihah juga, bagaimana jadi kelebihan gitu dalam rakaatnya gitu? Iya. Sudah, Pak? Ya, itu ya. Iya. Iya, barakallahu fiik, Bapak yang barusan bertanya. Nah, apa batasan masbuk yang kita dihitung dapat rakaat? Batasannya adalah kalau kita sempat melakukan rukuk bersama imam, dapat rakaat itu, walaupun kita tidak kebagian Fatihah, bahkan tidak kebagian surat, bahkan tidak kebagian berdiri. Selama rukuknya dapat, maka kita dapat rakaat tersebut. Ya. Apa yang menjadi dalil? Yang menjadi dalil adalah Abu Bakrah radhiyallahu an. Bukan Abu Bakar, tapi Abu Bakrah. Abu Bakrah seorang sahabat. Ketika dia mau sholat berjamaah di masjid, ketika di pintu masjid dia mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sedang ruku. Sudah ruku, sedang masih berlangsung, maka di pintu langsung dia takbir Allahu Akbar, langsung ruku di pintu masjid. Padahal belum sampai di saf. Dalam keadaan ruku dia berjalan menuju saf. Kebayang enggak? Jadi di pintu Allahu Akbar langsung ruku, sambil ruku berjalan menuju saf. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu tidak? Tahu, karena Nabi bisa melihat walaupun membelakangi. Beliau bisa melihat kondisi makmumnya di belakang. Itu salah satu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Makanya seusai salat beliau berkata kepada Abu Bakrah radhiyallahu an, "La tu'in. Jangan kamu ulangi lagi." Maksudnya jangan mengulangi berjalan sambil ruku. Tapi Nabi tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah satu rakaat lagi, tidak. Seandainya orang ini kurang satu rakaat, niscaya Nabi akan menyuruh tambah lagi satu rakaat, kamu kurang. Ini mah tidak. Menunjukkan dia dapat rakaat itu secara full. Karena apa? Karena dapat rukunya imam. Walaupun tidak dapat Fatihah, jangankan Fatihah. Surat pun tidak dapat, ya. Berdasarkan hal itulah maka siapa yang dapat rukunya imam, dia dapat rakaat. Faman adrokar ruku faqad adrokar rakaat. Siapa orang yang peroleh ruku, maka dia memperoleh rakaat tersebut, ya. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, dan Fatihahnya adalah rukun, maka itu pertama ditujukan bagi dua orang. Orang yang pertama adalah imam. Dia wajib baca Fatihah. Orang yang kedua adalah orang yang sholat munfarid. Sholat sendirian. Ya, kalau sholat sendirian dia wajib baca Fatihah. Kalau Fatihah gak dibaca, gak sah rakaat tersebut. Jadi munfarid dan imam. Adapun makmum, seluruh bacaan makmum sudah dihandle sama imam. Faqiraatul imam liqiraatil ma'mum. Maka bacaan untuk imam sudah mencakup bacaan untuk ma'mum. Jadi ketika imam baca Fatihah, ma'mum baca Fatihah apa tidak? Tidak. Dia harus mendengarkan. Karena kalau ma'mum membaca Fatihah, kapan dia membacanya? Kalau ketika imam baca Fatihah, ma'mum baca Fatihah, untuk apa bacaan imam dikeraskan? Makmum berarti gak dengar kan? Karena dia juga sibuk baca Fatihah. Terus bacaan Fatihah makmum bisa terganggu oleh suara imam. Ya. Kalau baca Fatihahnya makmum setelah imam beres baca Fatihah waladzallin amin, terus imam baca apa? Baca surat. Lalu makmum baca Fatihah. Bacaan Fatihah makmum terganggu oleh imam. Terus kalau imam salah, makmum bisa mengoreksi gak? Enggak, karena makmum harus sibuk membaca Fatihah, maka itu terganggu juga. Maka makmum tidak membaca Fatihah, cuma menghayati atau mendengar bacaan imam, kemudian ikut menghayati. Maka bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Makanya pas umpama makmum terlambat, dia hanya dapat ruku, maka dia sudah terhandle oleh bacaan imam tadi, ya. Jadi kesimpulannya, yang menjadi batasan seorang makmum yang masbuk memperoleh rokaat itu adalah dapat rukuknya imam. Siapa yang dapat rukuknya imam, maka dia memperoleh rokaat tersebut dan tidak harus menambah rokaat. Kecuali pas umpah imam sudah sami Allahu liman hamidah, kita baru masuk, maka kita tidak dapat rokaat itu, tapi nanti harus ditambah setelah imam salam. Ya. Demikian untuk pagi ini, insyaallah kita akan jumpa kembali esok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.